will go. Tapi bukan nakas tinggal kau. Long distance relationship. Dalam doaku pun namakan saat titip. Tetap kuat dan jang. Pernah ragukan saya sudah bilang. Kan saya jaga hati ini dengan semampu raga saya pertahankan. Saya pergi untuk sementara. Jang lagi nanti kau marah. Jang kau sedih karena nanti pasti balik lagi. Tuh kuat kau bahagia. Okay, ini yang terakhir. Khawatir, cinta nanti kan tetap mengalir. Trust me, kau terakan tersingkir. Sayang dengar yang sama bilang, ini benar untuk kesekian. Harap kau selalu dalam penantian. Jangan ragu jika datang kesepian. Apa kita lama, pasti abal itu kau bersama. Jam baru bahkan ulang sama. Tetap bertahan pada satu nama. Yeah, sayang-sayang coba tenang. Hapus kau air mata yang mengenang. Dengar mari yang mau bilang. Dalam hati cuma kau yang asayang. Dalam mimpi kau akan ketemu. Ini bukan janji harapan yang samu. Karena yang ku mau itu cuma kamu. Tetaplah setia walau jarak kartu sejauh. Sayang sa, sayang sa, sayang sa. Pergi pasti balik. Harus kesabar dan tetap baik. Dalam menanti kuatkan hati. Bukan sejauh rasa ni mati. Jadi kau dengar. Saya pastikan kau pun nama di hati. Untuk selamanya takkan terganti. Hanyalah Tuhan yang bisa pisahkan. Jadi tetaplah bertahan. Dan saya pasti balik lanjuti kisah. Dan satu nama di hati yang selalu tertanam. Jadi tak perlu khawatir. Takkan balik ke waktu yang kelam. Walaupun hari kelam, sepi bersemayam. Dan rindu tak kunjung padam. Hari-hari semakin mencekam. Sayangmu terlintasan tui tiap waktu. Ku pergi untuk sementara dan ku harap kau menunggu. Ku kan kembali biar waktu yang bicara. Doaku menyertai kau baik-baik di sana. Jagalah hati dan tetap menanti. Hingga ku kembali menggenapi pelaminan yang menanti.